قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ya, silakan siapa yang mau mencoba membaca ayat yang ke-90. Pak, antum coba baca S90. Ayyakfuru dari situ. Baghya kalau berhenti ya. Baghya ayyunadzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min Baghya ayyunadzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min Silakan ayat yang ke-91. Siapa? Man. Baik, kita baca makna ayat-ayat ini, kemudian kita baca tafsir penjelasannya dari mereka para ulama. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghya. Alangkah jelek sesuatu yang mereka, orang-orang Yahudi, menjual dirinya dengannya, yaitu mengkufuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Alangkah buruk sesuatu yang mereka, orang-orang Yahudi, jual diri mereka untuk mendapatkannya, yaitu an yakfuru bima anzalallah. Mereka kufur terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Apa sebabnya mereka berbuat kufur? Baghyan, karena perbuatan baghi. Nanti di dalam tafsirnya akan kita baca, ada yang menafsirkan dengan apa? Makna hasadan, karena sebab sifat hasad yang ada pada diri-diri mereka. Iya. Ada juga yang menafsirkannya inadan, karena sifat penentangan yang ada pada mereka. Kenapa mereka menentang? Kenapa mereka hasad sehingga tidak mau beriman kepada Nabi kita dan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan karunianya, yaitu Al-Quran, wahyu Allah, kalamullah, ala man yasha'u min ibadih, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah. Iya. Keturunan Nabi siapa? Ismail. Ini yang membuat mereka hasad. Kenapa kata mereka tidak diturunkan kepada Bani Israel? Iya. Sehingga mereka tidak mau beriman, bahkan mengkufurinya dan menentangnya. Hanya karena sebab itu. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka pun kembali dengan membawa kemurkaan di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir ada adab yang menghinakan. Itu kurang lebih terjemah dari ayat yang mulia ini. Baik, kita baca penjelasannya dari Al-Mufassir rahimahullah. Qabuha makhtarahu banu Israila li anfusihim. Alangkah buruk, alangkah jelek yang telah dipilih oleh Bani Israel untuk diri-diri mereka. Kapan? Idhistabdalul kufra bil iman, ketika mereka mengganti ya keimanan dengan kekufuran. Ya, zulman, karena sebab kezaliman yang ada pada diri-diri mereka. Wa hasadan, dan juga karena sifat hasad yang ada pada mereka. Ini diantara penjelasannya disebutkan oleh sebagian ulama. Ada juga yang menjelaskan dengan sedikit perbedaan tapi sama ya intinya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diminta oleh Nafi' Ibnu Al-Arzaq, wahai Ibnu Abbas, akhbirni an qawli 'azza wa jalla an qawlihi 'azza wa jalla, coba jelaskan, beritakan kepadaku tentang makna ucapan Allah Subhanahu wa taala bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Maka beliau Ibnu Abbas Al-Mufassir min as-sahabah, kata beliau, bi'sa ma ba'u bihi anfusahum haitsu ba'u nasibahum min al-akhirah bi tama'in yasirin min ad-dunya. Maknanya, kata Ibnu Abbas, alangkah buruk, alangkah jelek apa yang mereka, sesuatu yang mereka ya tukar, ya jual diri-diri mereka untuk mendapatkannya, di mana mereka menjual bagian mereka di akhirat kelak untuk dirinya dari kebahagiaan. Iya, dengan apa? Tama'in yasir minad dunya. Iya, keinginan kepada sesuatu yang kecil dari dunia. Ya, dunia ini dari awal hingga akhirnya dibandingkan dengan apa? Kenikmatan akhirat kecil, tidak apa? Seberapa. Iya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala alasan mereka ya, orang-orang Yahudi lancang berani menukar kebahagiaan akhirat dengan sedikit dari kenikmatan dunia, sebabnya hasadan, hasad. Dalam ayat ini disebutkan baghyan. Ya, banyak di antara ahli tafsir yang menafsirkan mana baghyan, apa hasadan. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an tadabbur wa amal ya, bahwasanya kufruhum kana limujarradil inadi alladhi huwa natijatul hasad. Kekufuran mereka siapa? Banu Israel. Siapa? Al-Yahud. Ya, hanyalah karena penentangan, yang itu penentangan tersebut merupakan hasil dari sifat hasad, kedengkian yang melampaui batas pada hati-hati mereka. Ya, lalil jahli, bukan karena kebodohan yang ada pada mereka. Ya, mereka tahu dan yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawanya dari Al-Qur'an hak, karena mereka mendapati itu semua dalam At-Taurah dengan jelas. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas ya, terkait dengan ayat tadi memperkuat illah sebab ya kenapa mereka al-Yahud tidak mau beriman, yakni sebabnya adalah hasad, inad, penentangan. Kata Ibnu Abbas, inna kufral yahudi lam yakun syakkan. Jadi kekufurannya orang-orang Yahudi itu bukan karena ragu kepada Nabi dan juga agama yang dibawa oleh Nabi. Ya, tidak sedikit pun ragu pada Al-Qur'an. Wala syai'an ishtabaha 'alaih, bukan purna ya, bukan pula sebabnya karena sesuatu yang rancu. Iya. Walakin hanyalah sebab mereka mengkufuri agama Allah, mengkufuri Nabi, mengkufuri Al-Quran, baghyan minhum, karena sebab kedengkian, hasad yang ada pada mereka. Haitsu suratin nubuwah, di mana kenabian munculnya, fi waladi Ismail, pada anak keturunannya Ismail. Ini yang membuat mereka apa? Hasad, akhirnya melampaui batas, sehingga apa? Mereka menentang, mengingkari, sampai mereka berani untuk apa? Menghapus ya, mengganti apa yang telah tertera dalam kitab mereka dari berita adanya seorang nabi yang akan datang ismu Ahmad. Ya. Demikian al-baghyu, ya, seringkali membawa seseorang kepada kebatilan, mengeluarkan dia dari al-haq yang dia telah mengetahuinya. Sehingga kata al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, man radda al-haq min hadhihi al-ummah, siapa saja dari umat Islam ini yang menolak kebenaran, li'anna fulan alladhi yarahu annahu aqallu minhu huwa alladhi ja'a bih, karena alasannya ternyata si fulan yang dia pandang lebih rendah dari dia, apakah derajatnya, umurnya, ilmunya, ternyata dia yang datang membawa al-haq, kemudian dia tolak karenanya, faqad syabaha al-yahud, maka sungguh dia telah apa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haq sebagai al-haq, kemudian berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Warinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berikanlah kami kekuatan untuk apa? Meninggalkannya. Iya. Dikatakan di sini idh istabdalul kufra bil iman, karena mereka mengganti kekufuran dengan keimanan, menjual iman mereka dengan kekufuran. Zulman wa hasadan. Kenapa? Mereka hasad li inzalillahi min fadlihi al-Qur'ana 'ala nabiyillah wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka orang-orang Yahudi melampaui batas. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan fadilahnya yaitu Al-Qur'an kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebabnya. Iya. Di sini dikatakan di dalam ayat ini ayyakfuru bima anzalallah, mereka ya menjual diri-diri mereka dengan kekufuran terhadap apa yang Allah turunkan. Di sini ma anzalallah, ya, ma anzalallah, apa ini maksud dengan ma anzalallah? Sebagian besar ahli tafsir menafsirkan ma anzalallah yaitu Al-Qur'an, dengan mereka kufur kepada Al-Qur'an. Ini qaul yang pertama. Qaul atau pendapat yang kedua adalah at-Taurah, dengan mereka mengkufuri Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Katanya li'annahum idza kafaru bi Isa wa Muhammad alaihi wassalam faqad kafaru bit-Taurah. Kenapa mereka dicap sebagai orang-orang yang kufur kepada Taurat? Karena kalau mereka mengkufuri kenabian Nabi Isa dan kenabian Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, maka sungguh mereka berarti telah mengkufuri kitab mereka At-Taurah. Jadi mengkufuri nabi-nabi yang setelahnya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, berarti mengkufuri apa? At-Taurah, karena Taurat sendirilah yang memberitakan akan datangnya nabi-nabi setelahnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan mengkufuri ma anzalallah adalah an yurada bihi al-jami', mengkufuri semua kitab-kitab, Tauratnya, Injilnya, Qurannya. Kenapa? Karena mengkufuri sebagian kitab itu kelazimannya mengkufuri semuanya. Iya. Kelaziman mengkufuri satu kitab, maka mengkufuri selainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati ahlul iman dengan apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ya, kullun amana billahi apa? Wa malaikatihi wa kutubihi, semuanya beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasulnya. Tidak membeda-bedakan. Iya. Mereka semuanya ditetapkan sebagai apa? Utusan Allah. Semuanya ditetapkan membawa kitab yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Meskipun ya tentunya kata Allah Subhanahu wa taala li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing dari umat kami jadikan syariat dan tata cara beribadah sendiri-sendiri. Iya. Dan Al-Qur'an ini adalah pengawas dari kitab-kitab sebelumnya. Iya. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Mufassir rahimahullah. Iya. Dikatakan di sini faraja'u bighadabin minallahi 'alaihim bisababi juhudihim bin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dengan sebab apa? Mengkufuri apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, karena sifat hasad, dengki, penentangan, mereka akhirnya kembali bighadabin minallah, membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa mereka membawa murka? Di sini disebutkan dua sebab. Bisababi juhudihim bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan sebab mereka menentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya penentangan itu munculnya ya dari ilmu yang tidak diamalkan. Sudah tahu ilmunya enggak diamalkan. Ini penentangan. Ya, inad namanya. Di atas ilmu mereka menentang, menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau. Ya. Mereka membawa murka di atas kemurkaan. Ba'da ghadabihi alaihim, setelah mereka sebelumnya mendapat murka dari Allah bisababi tahrifihim at-taurata, dengan sebab mereka mengubah-ubah Taurat kitab mereka. Sehingga disebutkan di sini ghadab. Faba'u bighadabin ala ghadab, mereka membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan yang pertama apa? Dengan sebab tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dengan sebab apa? Mereka mengubah-ubah Taurat yang Allah Subhanahu wa taala apa? Turunkan kepada mereka. Itu sifatnya mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Dan di sana ada aqwal, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang dua kemurkaan tadi yang dipikul oleh al-Yahud dengan sebab mereka apa? Tidak mau beriman. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, al-ghadabul awal, murka yang pertama yang mereka pikul ya. Yang pertama bitadyi'ihim at-taurah, dengan menyia-nyiakan Taurat, wa tabdilihim, dan mengubah-ubahnya. Dan yang kedua, wathani bi kufrihim bi Muhammad, dengan sebab kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dipilih oleh mufassir di sini. Qaul yang kedua, ucapannya Qatadah, kata Qatadah rahimahullah, al-awwal, sebab kemurkaan kepada mereka yang Allah timpakan kepada mereka adalah yang pertama bi kufrihim bi Isa, karena sebab mereka mengkufuri Isa ya, ketika Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau Injil, yang dalam Injil ada sesuatu yang merubah dari apa yang ada di dalam At-Taurah. Wa uhillu lakum ba'dalladhi hurrima 'alaikum, kata Nabi Isa, agar aku halalkan atas kalian wahai Bani Israel sebagian apa yang Allah haramkan atas kalian. Juga sama, tidak lepas Nabi Isa dari sifat hasadnya orang-orang Yahudi, sehingga orang mereka senantiasa mencari-cari, mengajar-ngajar Nabi Isa untuk dibunuh juga. Yang pertama, dengan sebab mereka mengkufuri Nabi Isa dan kitab yang dibawanya Al-Injil. Dan yang kedua, karena sebab mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya. Ucapan yang ketiga, ya. Yang pertama, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab peribadatan mereka kepada Al-Ijl, patung anak sapi. Dan yang kedua, dengan sebab kekufuran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dikatakan oleh sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Asyur, yang zahir, yang tampak, bahwasanya ba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka kembali dengan membawa murka di atas kemurkaan, bukan dua kemurkaan. Tapi maksudnya katanya al-ghadab asyadid, mereka kembali dengan membawa kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kebiadaan mereka, kekufuran mereka, penentangan mereka. Seperti dalam ucapan Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maksudnya cahaya yang sangat terang. Iya. Ada juga yang menafsirkan maksudnya ghadabun ala ghadab, kemurkaan yang sangat banyak, karena kadang ya mutsanna dimaukan dengannya itu makna jamak ya, sehingga kemurkaan yang Allah timpakan kepada mereka sangat banyak, karena apa? Pelanggarannya, kekufurannya, penentangan dari mereka sangat banyak. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya al-ghadab, murka, adalah diantara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan sesuai dengan yang pantas dan layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Dan tidaklah murka Allah sama dengan murka para makhluknya. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluk, maka demikian pula sifatnya berbeda dengan sifat-sifat para makhluk. Ya. Kemudian dikatakan di sini walil jahidina nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzabun yudhilluhum wa yukhzihim, bagi orang-orang yang menentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada adab yang yudhilluhum, menghinakan dan merendahkan mereka. Ada faedah yang sangat bagus dari Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Walil kafirina adzabun muhin, hanya bagi orang-orang kafir adab yang menghinakan. Kata beliau Ibn Jarir rahimahullah di dalam tafsirnya, katanya innal muhin, ya, sesungguhnya al-muhin, adab yang menghinakan, huwalladzi qad bayyana, adalah seperti apa yang sudah kami jelaskan, yaitu annal annahul murith sahibahu zillatan wa hawanan, yaitu adab yang ya menjadikan pelakunya berada dalam kehinaan dan kerendahan. Alladhi yukhalladu fihi sahibuh, yaitu adab yang pemiliknya dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. La yantaqilu min hawanihi ila izzin, dia tidak akan pernah bisa berpindah dari kehinaan adab Allah kepada kemuliaan dari Allah selamanya. Ya, wa huwa alladhi khassallahu bihi ahlal kufr, itulah adab yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan orang-orang kafir yang mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, itu al-adab al-muhin, Allah khususkan bagi orang-orang kafir saja. Wa ammal ladhi huwa ghairu muhin, adapun adab yang tidak menghinakan, ini macam adab yang kedua. Yang pertama apa? Adab yang menghinakan. Untuk siapa Allah siapkan? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang dengan nifaq akbar. Adapun adab yang tidak menghinakan, adab siksaan berat, menyakitkan, tapi tidak menghinakan, ya. Maka kata beliau, ammal ladhi huwa ghairu muhin sahibahu, adapun adab yang tidak menghinakan, ya, pelakunya ataupun pemiliknya, fahuwa makana tamhisan, itu adab yang dia merupakan tamhis, sebagai pembersih dosa-dosa pelakunya. Seperti di dunia, seorang pencuri dipotong tangannya, seorang berzina disiksa, ini adab, tapi ghairu muhin, tidak menghinakan. Atau nanti kelak di akhirat, ya, usat al-muwahidin, para pelaku dosa besar dari ahli tauhid, mereka disiksa, dibakar, diazab, tapi ghairu muhin, tidak sampai menghinakan mereka, karena nanti di suatu saat mereka akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari an-nar, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian kata beliau Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ya. Kemudian ayat yang setelahnya, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Atau sebelumnya kita tambahkan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin dulu, ya, nasihat yang ke-90, ya, terkait dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala pada potongan ayat, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Mereka iri, hasad, karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan fadilahnya, wahyunya, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala berikan, khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, di antara faedah dari ayat ini adalah annal ilma min a'zami fadlillahi azza wa jalla. Sesungguhnya ilmu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat atau paling agung, paling besar. Wala syak, dan tidak diragukan, kata beliau, annal ilma afdalu minal mal, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada harta, sehingga seseorang yang Allah beri karunia ilmu itu lebih berharga ketimbang kalau Allah berikan kepadanya harta benda. Kata beliau, wa in aradta an ta'rifa al-farqa, kalau ingin tahu, kalau kamu ingin tahu bedanya karunia harta dan ilmu, baina fadlil ilmi wa fadlil mal, antara karunia yang berupa ilmu dan karunia yang berupa harta, fandur ilal ulama, perhatikan, lihat para ulama fi zamanil khulafa as-sabiqin, di zaman khalifah-khalifah terdahulu. Al-khulafa as-sabiqun tuya dzikruhum, para khalifah, para raja, para penguasa, sebutannya sudah Allah tutup. Ya, setelah kerajaannya runtuh, hilang, maka rajanya, penguasanya, khalifahnya tidak lagi disebut-sebut oleh manusia. Wal ulama'u fi waqtihim, sedangkan para ulama di waktu mereka, baqiya dzikruhum, masih tetap penyebutannya sampai sekarang. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, mana sekarang penguasa yang dulu hidup di masa Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim? Adakah yang hafal di antara kita? Enggak hafal. Ini menunjukkan apa? Fadilah ilmu lebih besar, lebih utama. Apalagi mereka para ulama ketika disebut-sebut, ya, didoakan oleh manusia. Ya. Kata beliau, hum yudarrisunan nas, para ulama meskipun sudah mati, ya, yudarrisunan nas, masih mengajari manusia. Wa hum fi quburihim, dalam keadaan mereka sudah ada di kuburan-kuburan mereka. Ya, sedangkan wa ulaikal khulafa nusu, sedangkan mereka para raja, para penguasa sudah dilupakan. Ya, sama sekali oleh siapa? Oleh manusia. Ya. Juga, ya, kita tambahkan satu lagi faedah dari beliau, atau di ayat selanjutnya saja ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina, jika dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi, ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, jika dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, qalu, maka mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya mengimani kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yakni kami hanya percaya kepada Taurat saja. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur dengan kitab yang datang setelahnya, Al-Qur'an. Wa huwal haqq, padahal Al-Qur'an hak, musaddiqan lima ma'hum, membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, bantah klaiman mereka yang mengaku beriman. Qul falima taqtuluna anbiya Allah, katakanlah, lantas mengapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum itu? In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara faedah yang hendak kita sebutkan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila dikatakan kepada mereka, ya, berimanlah kepada apa yang telah Allah turunkan. Anzala, kalau menurunkan itu dari mana arahnya? Hah? Ya, dari atas. Ya, menurunkan itu dari atas, bukan dari bawah. Ya. Dengan ini kita mendapatkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arasy-Nya. Buktinya Allah katakan anzalna. Ya, tentunya menurunkan dari atas. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya tidak bertentangan sama sekali dengan ma'iyah Allah kepada para makhluk-Nya, kebersamaan Allah kepada para makhluk-Nya. Karena kebersamaannya bukan dzatiyah zat-Nya, tapi ilmu-Nya, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tidak bertentangan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, dalam keadaan Allah tetap di atas apa? Para makhluk-Nya. Dan tidak boleh kita menduga dan menyangka bahwasanya antara keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya dengan turunnya Allah ke langit dunia ini ada tanaqud, pertentangan. Tidak boleh. Adanya tanaqud itu pada haknya makhluk. Kalau dia di atas, ya enggak mungkin dia turun ke bawah. Adapun pada haknya Allah Subhanahu wa taala, ya tidak seperti itu. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Baik, kita baca penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Wa idza qala ba'dul muslimin lil yahud, jika sebagian kaum muslimin berkata kepada orang-orang Yahudi, saddiqu bima anzalallahu minal Qur'an, benarkanlah, percayailah, bima anzalallahu minal Qur'an, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an, percayailah apa yang telah Allah turunkan ya dari Al-Qur'an. Di sini ada faedah yang bagus juga dari Syekh Ibnu Utsaimin, di mana Allah katakan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Ya. Aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak Allah katakan ya, misalkan aminu bil Qur'an. Ya. Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Kenapa Allah lebih memilih ataupun Allah sebutkan aminu bima anzalallah? Allahu alam liyakuna dzalika aqwa fil hujja alaihim, agar itu menjadi hujjah yang kuat atas mereka. Li'annahu nazilun min Allah, karena Al-Qur'an itu datangnya turunnya dari Allah. Wan nazilu min Allah yajibu al-imanu bih, dan sesuatu yang turun dari Allah wajib untuk apa? Diimani. Ya. Qalu, maka ketika dinasihati oleh kaum muslimin, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an agar kalian selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah, maka mereka menjawab nahnu nusaddiqu bima anzalallah ala anbiya'ina, kami hanya mempercayai apa yang telah Allah turunkan kepada para nabi kami. Ini dakwah batilah, klaim yang kosong ya, klaim yang batil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadha da'wa id law kanu yu'minuna bima unzila 'alaihim haqiqatan la amanu bihadzal ladzi anzalallah. Ini hanyalah sekedar pengakuan saja, kami hanya beriman kepada Taurat saja, dusta. Ya. Bohong, itu sekedar apa? Klaim-klaiman saja dari mereka. Kenapa? Karena seandainya mereka memang benar-benar beriman ya kepada Taurat yang Allah turunkan kepada mereka, ya, maka tentunya mereka juga akan mengimani Al-Qur'an. Ya. La amanu bihadzal ladzi anzalallah. Niscaya mereka seharusnya beriman pula kepada Al-Qur'an kalau memang mereka benar-benar beriman kepada Taurat. Kenapa? Li'anna kutubahum annazilata tusaddiqu hadzal kitab, karena kitab-kitab yang turun kepada mereka Bani Israel membenarkan kitab ini Al-Qur'an. Ya. Sehingga falau amanu biha haqqan la amanu bihadzal Qur'an, karena memang benar mereka beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, ya mestinya mereka apa? Beriman pula kepada Al-Qur'an. Tapi ternyata mereka kufur kepada Al-Qur'an, maka dengan ini jelas bahwasanya pengakuan mereka adalah dusta, kadzib. Ya. Kedustaan dari mereka. Ya. Di sini dikatakan musaddiqan lima ma'ahum wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Qur'an ini membenarkan kitab yang ada pada mereka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya ada dua sisi. Sisi yang pertama, anna akhbarat bih faja'a musaddiqan laha, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka Bani Israel, di antaranya apa? At-Taurah, memberitakan akan datangnya Al-Qur'an. Kemudian datang Al-Qur'an, berarti benar berita yang diberitakan oleh At-Taurah. Coba seandainya Al-Qur'an tidak datang, berarti apa? Tauratnya dusta. Ini mana yang pertama. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Al-Qur'an ini al-haq, kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dalam kitab mereka sudah diberitakan akan datangnya Al-Qur'an. Kemudian datang. Iya, berarti ini membenarkan berita yang ada dalam At-Taurah. Ini mana yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, annahu yusaddiquha wa yukhbiru bi annaha haq. Mana yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an membenarkan At-Taurah dan memberitakan bahwasanya At-Taurah adalah hak. Iya. Dua makna ini sama-sama benar. Iya. Qala al-musannif rahimahullah, wa yajhaduna ma anzalallahu ba'da dzalik. Kemudian mereka orang-orang Yahudi menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah itu. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Qur'an itu hak membenarkan apa yang ada pada mereka, dengan dua makna tadi membenarkannya. Ketika Al-Qur'an datang berarti benar berita yang ada dalam Taurat. Taurat benar. Kenapa? Al-Qur'an nyata datang. Atau makna yang kedua, Al-Qur'an membenarkan, ya, membenarkan At-Taurat dan menjelaskan bahwasanya Taurat hak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Falau kanu yu'minuna bikutubihim haqqan, seandainya mereka memang beriman kepada kitab-kitab mereka, la amanu bil Qur'an alladhi saddaqaha, maka niscaya mereka pun akan beriman kepada Al-Qur'an yang membenarkan At-Taurah, yang membenarkan At-Taurah. Iya. Kemudian dikatakan di sini, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kemudian Allah benturkan ini, Allah benturkan klaiman mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Dengan Allah katakan, qul, katakanlah wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, lantas kenapa kalian bunuh para nabi Allah sebelum itu jika kalian memang benar-benar beriman? Ya. Dikatakan di sini, qul lahum ya Muhammad alaihi salatu wasalam, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, in kuntum mu'minina bima anzalallah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada apa yang telah Allah turunkan atas kalian, falimadza qataltum anbiya Allahi min qabl, lantas kenapa kalian membunuh para nabi sebelum itu? Ada faedah yang bagus ini disebutkan di dalam tafsir Al-Basit lil-Wahidi rahimahullah, kata beliau, adhafal qatla huna ilal muhatabin, Allah sandarkan perbuatan membunuh kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi, Yahudi Madinah. Padahal yang melakukan pembunuhan siapa? Nenek moyang mereka, pendahulu mereka. Kenapa demikian? Dikatakan oleh beliau, adhafal qatla huna ilal muhatabin, disandarkan pembunuhan kepada Yahudi Makkah yang diajak bicara oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang hidup di masa Nabi. Wa in kana abahum qatalu, meskipun yang melakukan pembunuhan kepada para nabi adalah apa, pendahulu mereka, katanya, li annahum kanu yatawallawna alladhina qatalu, karena Yahudi Madinah ketika itu yang hidup di masa nabi berloyalitas kepada Yahudi sebelumnya yang membunuh para nabi, sehingga mereka Yahudi Madinah ketika itu ala madhhabihim, di atas madhab pendahulunya. Wa in kanu ala dhalikal madhhab faqad syarakuhum, wa idza kanu ala dhalikal madhhab faqad syarakuhum, maka apabila Yahudi di masa nabi ini di atas madhab pendahulunya, maka kemudian mereka juga ridha berwala kepada pendahulunya, faqad syarakuhum, maka mereka juga bersekutu dalam dosa pembunuhan itu. Kemudian disebutkan ucapannya Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala an, kata beliau, kullama umilat ma'siyatun faman ankaraha faqad bari, setiap kali diperbuat satu maksiat apa saja, maka siapa yang mengingkari maksiat tadi minimal dengan hatinya, bari'a, maka dia selamat dari dosa. Wa man radiya biha, siapa yang rela ridha dengan kemaksiatan yang dilihatnya, gak dia ingkari dengan tangan atau lisannya atau hatinya, ya, karena kaman syahidah, maka dia dosanya seperti orang yang menyaksikan atau melakukan kemaksiatan. Ya, Allahu taala a'la wa alam. Ya, masih ada waktu, pas ya, jam 7 mungkin ini yang bisa kita bacakan dan jelaskan, semoga bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.